Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wa nusalli wa nusallimu ala abdihi wa rasulihi Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du ibadallah. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. قال الله تبارك وتعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. Sadaqallahul Azim. Ma'asyiral muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Pertama-tama hendaklah kita senantiasa memuji dan memuja Allah Jalla wa Ala atas limpahan karunia-Nya hingga detik ini kita dapat diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk terus berupaya menyempurnakan kekurangan-kekurangan, memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat daripada segala macam kesalahan-kesalahan agar kelak kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan Allah ridha terhadap kita. Dan senantiasa hendaklah kita perbanyak salawat beriring salam atas nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita berupaya dalam hidup kita mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam dalam segala sisi kehidupan beliau. Kita berupaya mengikuti beliau dalam akidahnya, mengikuti beliau dalam akhlaknya, mengikuti beliau dalam muamalahnya, dan mengikuti beliau dari segala macam bentuk sisi-sisi kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyal muslimin rahimakumullah, kemudian hendaklah kita berusaha selalu untuk berupaya menambah bekal kita agar berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Allah meridai kita, dialah bekal takwa. Takwa adalah dengan berupaya senantiasa kita mengerjakan perintah-perintah Allah Jalla wa Ala dan berupaya meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, dalam surah Al-Jathiyah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. Lantas kemudian kami menjadikan engkau wahai Muhammad di atas syariat, min al-amri, daripada urusan yang kami turunkan kepadamu. Fattabi'ha, maka ikutilah syariat tersebut. Wala tattabi' ahwa alladzina ya'lamun alladzina la ya'lamun. Dan janganlah pernah engkau mengikuti hawa nafsu, keinginan, kecenderungan orang-orang yang tidak mengerti, orang-orang yang tidak mengetahui. Innahum lan yughnu anka minallahi syai'a. Sesungguhnya mereka tidak akan dapat menyelamatkan dirimu daripada Allah SWT sedikit jua pun. Wa innal zalimin ba'dhum awliya'u ba'dhin. Dan sesungguhnya orang-orang zalim, sebagian mereka menjadi wali bagi sebagian lainnya. Wallahu waliyul muttaqin. Dan Allah lah wali bagi orang-orang bertakwa. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya agar senantiasa mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri." Kemudian kami jadikan bagimu syariat yang dalamnya ada urusan-urusan, itu urusan agama, dalamnya ada perintah-perintah Allah, ada larangan-larangan Allah SWT. Fattabi'ha, ikutilah syariat tersebut. Wahai Muhammad, ikutilah syariat yang telah diturunkan kepadamu. Wala tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun. Janganlah pernah engkau sedikit jua pun mengikuti hawa nafsu, keinginan, kecenderungan orang-orang yang tidak mengetahui. Ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum ajma'in. Alangkah sempurnanya agama kita, agama Islam, agama diridai oleh Allah Subhanahu wa taala yang mencakup segala macam aspek kehidupan manusia. Maka barang siapa yang mencari kejayaan dan keberuntungan, kemenangan bukan dengan Islam dan bukan dengan syariat Islam, maka niscaya mereka akan menjumpai kebinasaan, kehancuran. Iyadzan billah. Masyaallah muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita umat Muhammad telah diturunkan kepada kita syariat yang sempurna, utuh tanpa sedikit jua pun kekurangan, maka tidak perlu umat Islam mengambil berbagai macam ragam perkara-perkara hidup mereka di dunia ataupun untuk hidup mereka di akhirat daripada selain mereka, apalagi daripada orang-orang kufar, apalagi daripada orang-orang musyrikin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menentukan bahwasanya siapapun yang tidak mengikuti syariat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka adalah orang-orang yang tidak mengetahui. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dan kita melihat bagaimana kejayaan umat Islam tatkala mereka patuh tunduk mengikuti syariat yang dibawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita melihat bagaimana para sahabat-sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in menebarkan rahmat, menyebarkan agama, membawa keberuntungan bagi alam semesta, menyejakkan dengan kaki mereka yang dipenuhi hati mereka dengan iman negeri-negeri ajam takluklah di bawah Islam, imperium terbesar di dunia ini Romawi dan Persia, tatkala mereka merasa puas dengan syariat Islam, tatkala mereka merasa cukup dengan syariat Islam, tatkala mereka menjunjung tinggi syariat Islam. Masyaallah muslimin rahimanillahu wa iyyakum ajma'in. Tetapi tatkala kejahilan merajalela, tatkala kebodohan merebak, tatkala kemiskinan dalam perihal pemahaman agama merajalela, tatkala kaum muslimin tidak paham agama yang dibawa oleh rasul mereka yang mulia sallallahu alaihi wasallam kecuali hanya namanya saja, tatkala kaum muslimin hanyalah menampakkan identitas keislamannya dalam bentuk simbol-simbol yang tidak bermakna, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka jauhlah mereka daripada rahmat Allah azza wa jal. Maka mereka menjadi umat yang dihinakan oleh musuh-musuh mereka. Fala haula wala quwata illa billah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berlomba-lomba umat ini tatkala mereka meninggalkan wahyu, tatkala mereka tidak mengetahui kebenaran, berlomba-lomba mengikuti jejak-jejak orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala murkai, Romawi maupun Persia dan orang-orang Majusi dan orang-orang kufar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu tabaraka anhu, la ta'khudanna kama akhadatil umamu min qablikum dhira'an bi dhira'in wa shibran bi shibrin wa ba'an bi ba'in hatta law anna ahadan min ulaik dakhala juhra dhabbin la dakhaltumuhu. Qala Abu Hurairah, iqra'u in syi'tum kalladhina min qablikum kanu ashadda minkum quwwatan. Qalu ya Rasulullah, kama sana'at Faris wa Rum wa al-kitab. Qala fahal an-nasu illa hum. Berkata Abu Hurairah radhiyallahu tabaraka anhu yang meriwayatkan daripada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah berkata, la ta'khudanna, pastilah akan mengikuti, mengambil, kama akhadatil al-umam min qablikum, cara-cara beragama, mengikuti jejak-jejak umat-umat sebelum kalian, mengikuti jejak umat-umat sebelum kalian, dira'an bi dira'in, sahasta demi sahasta, wa shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, wa ba'an bi ba'in, sedepa demi sedepa, hatta law anna ahadan min ulaik, sampai kalaulah salah seorang daripada mereka dakhala juhra babbin, masuk ke dalam lubang biawak sekalipun, la dakhaltumuhu, maka pastilah kalian akan mengikuti orang tersebut. Qala Abu Hurairah, berkata Abu Hurairah, iqra'u in syi'tum, berkata Abu Hurairah, bacalah jika kalian mau, kalladzina min qablikum kanu ashadda minkum quwwah. Abu Hurairah membacakan sepotong ayat, Allah membinasakan umat ini tatkala mereka mengikuti umat-umat sebelum mereka binasa. Qalu, maka mereka bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kama sana'at Farisu warrum, apakah yang kami ikuti yang anda maksudkan adalah perbuatan yang diperbuat oleh orang-orang Persia dan Romawia, ahlu kitab, perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang ahlu kitab, maksudnya Yahudi dan Nasara. Qala, bersabda Rasulullah, fahalin nasu illahum, bukankah manusia hanyalah mereka-mereka yang kelak akan ikuti. Masyal muslimin, jemaah Jumat dimuliakan oleh Allah SWT, lihatlah betapa kejahilan terkala merajalela, menggurita, membelut umat Islam, sehingga mereka meninggalkan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, yang dalamnya segala macam kehidupan, yang dalamnya segala macam keberuntungan dunia dan akhirat. Mereka sibuk mengikuti langkah-langkah orang-orang di luar mereka. Fala hawla wa la quwata illa billah. Nas'alullah as-salamata al-afiyah. Masyaallah muslimin, rahimanillahu wa iyyakum ajma'in. Sungguh benar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala umat ini menjauh daripada syariat, mereka mengikuti hawa nafsu mereka, dunia jadi panduan dan tujuan hidup mereka. Tatkala itu lalailah mereka daripada segala macam perkara-perkara agama mereka yang menjadi pedoman dan kompas mereka meraih keridhaan Allah jalla wa ala. Masyaallah muslimin, rahimanillah wa iyyakum ajma'in. Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu tabaraka anhu, dikutip Imam Bukhari Muslim, berkata Abu Sa'id Al-Khudri, jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-minbar. Suatu ketika duduklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas mimbar beliau, wa jalasna haulahu. Kami pun duduk mengitari beliau sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka beliau bersabda, inna mimma akhafu alaikum ba'di, sesungguhnya diantara perkara yang sangat kukhawatirkan terhadap kalian kelak setelahku, ma yuftahu min zahratid dunya, apa-apa yang Allah bentangkan kepada kalian daripada gemerlap kehidupan di dunia, wazinatiha, dan perhiasannya. Faqala rajulun, maka bertanya seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aw ya'ti al-khairu bisyarr ya Rasulullah, apakah mungkin yang namanya kebaikan datang membawa kejelekan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasulullah, yang paling kukhawatirkan atas kalian dibentangkannya oleh Allah terhadap kalian gemerlap dunia, seisinya, perhiasannya. Bertanya sahabat, ya Rasulullah, apakah yang namanya kebaikan, karena sahabat menganggap dibentangkannya dunia adalah merupakan perkara kebaikan, apakah kebaikan akan datang membawa kejelekan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala fasakata anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Abu Sa'id, seketika Rasulullah diam tidak menjawab. Faqila, maka ada orang-orang mengatakan kepada laki-laki yang bertanya tersebut, ma sya'nuka, kenapa kau harus tanya perkataan demikian, ma sya'nuka, tukallim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la yukallimuka, bagaimana kau ajar Rasulullah berbicara dan dia tidak ingin berbicara denganmu? Qala, berkata Abu Sa'id, wa ra'ayna annahu yanzilu alaihi, dan kami melihat turunlah kepada Rasulullah wahyu. Fa'afaqa, lantas beliau siuman, tersadar setelah wahyu turun kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Yamsahu anhu ruhdha, Rasulullah menyeka keringat yang mengucur di dahi beliau sallallahu alaihi wasallam karena beratnya wahyu yang turun kepada Rasulullah. Wa qal, maka beliau bertanya, aina hadha sa'il, mana orang tadi, mana yang bertanya tadi? Wa ka'annahu hamidahu, berkata Abu Sa'id, seolah-olah Nabi menyenangi pertanyaannya, memujinya. Faqal, innahu la ya'ti al-khayr bisyar. Kata, berkata Rasulullah SAW, ketahuilah, yang namanya kebaikan tidak akan datang membawa kejelekan. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lainnya, Rasulullah mengatakan, aina sa'il anifan, awa khairan hu, mana penanya tadi? Begitu baiknya pertanyaannya. Tiga kali Rasulullah ulangi, mana penanya tadi? Berkata Rasulullah, innal khaira la ya'ti illa bil khair. Ketahuilah sungguhnya kebaikan tidaklah akan datang kecuali membawa kebaikan sepertinya. Wa inna mimma yunbitur rabi'u kama yaqtulu habatan. Sesungguhnya di antara dampak musim semi yang menumbuhkan rerumputan-rerumputan yang menghijau, yang banyak menumbuhkan semak-semak yang banyak, yaqtulu habatan, berapa banyak rumputan yang hijau ini membunuh unta-unta. Subhanallah. Au yaqtulu habatan au yulim, atau hampir-hampir membinasakan unta-unta. Masyaallah muslimin, jemaah Jumat Allah muliakan. Rasulullah berikan kepada mereka perumpamaan yang mereka anggap baik berupa dibentangkan dunia bukanlah kebaikan. Dan untuk itulah orang berjuang tanpa milhal haram. Dan untuk itulah digulingkan kekuasaan oleh para pemberontak. Dan dengan karena itulah ditumpahkan darah. Subhanallah. Alangkah banyaknya musibah orang-orang yang mengejar dunia. Maka Rasulullah berikan kepada para sahabat perumpamaan. Dalam bentuk perumpamaan. Bukankah jika datang musim semi, rumputan tumbuh bersebar di mana-mana, hijau, indah. Ketika itu datanglah unta-unta dengan rakus memakan tumbuhan tersebut. Sehingga banyaknya memakan tumbuhan tersebut membuat unta mati, iyadzan billah. Bukankah sebagian besar daripada unta-unta yang mati ketika musim semi datang, tatkala mereka yakni memakan sebanyak-banyak rerumputan, atau hampir-hampir mereka binasa? Ini adalah merupakan perumpamaan bahwa terkadang dunia membinasakan manusia. Dunia membuat manusia terkubur dalam kubangan-kubangan kehinaan. Nasallallahu assalamu alafiyah. Dunia menghancurkan pribadi seseorang. Dunia menghancurkan masyarakat. La haula wa la quwwata illa billah. Illa akilatul khadri. Rasulullah berikan perumpamaan. Kecuali unta-unta yang hanya memakan sekedarnya saja. Sekedar sesuai dengan kebutuhannya. Berkata Rasulullah, fa innaha akalat, sesungguhnya unta-unta seperti ini makan, hatta idam taddad khasiratuha, terkala dia telah merasa kenyang, istaqbalat aina syams, dia akan tinggalkan rumputan tersebut, dia pun pergi di bawah sinar matahari bekerja, ya, ada yang untuk membajak, ada yang untuk memikul, ada yang untuk membawa manusia dan seterusnya. Fathalat wabalat. Kemudian dia cerna makanan tersebut. Kemudian dia keluarkan dalam bentuk kencing ataupun dalam bentuk kotorannya. Dan dia sehat dan dia tidak binasa. Sumertaat. Andai kata dia kembali lapar, dia segera kembali, ya, mendatangi tempat tersebut dan makan sekedarnya saja. Subhanallah. Perumpamaan Rasulullah berikan kepada para sahabat. Unta yang selamat adalah unta yang tidak rakus makan tumbuh-tumbuhan. Sebagaimana unta-unta yang binasa adalah yang rakus makan rerumputan sehingga membinasakan dirinya. Demikian juga perumpamaan dunia ini, ma'asyar muslimin rahimakumullah. Yang mana umat terdahulu binasa gara-gara dunia, dan itu pula yang binasakan umat ini. Dan ini menunjukkan umat ini meniru langkah umat-umat terdahulu. Bersabda Rasulullah SAW, wa inna hadzal mala, sesungguhnya harta ini, khudrun hullun, alangkah hijaunya, alangkah manisnya dia. Wa ni'ma sahibul muslim hu, alangkah baiknya pemilik harta tersebut jika dia seorang muslim. Liman a'ta minhul miskin wal yatim, dari harta tersebut dia berikan kepada orang-orang miskin, dia salurkan kepada anak-anak yatim, wa ibn as-sabil, kepada orang-orang yang terputus bekal dalam perjalanan. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Atau sebagaimana Rasul katakan kata Abu Sa'id, wa innahu man ya'khudhuhu bighairi haqqih. Dan ada pun orang-orang yang mengambil gemerlap dan perhiasan dunia dengan tidak hak, dengan jalan yang haram, apapun caranya, korupsi, kolusi, manipulasi, sesungguhnya mereka yang mengambil gemerlap dan perhiasan dunia dengan jalan yang haram, bighairi haq, dengan tidak hak, kalladhi ya'kulu wa la yashba', bagaikan orang yang makan tidak pernah kenyang, wa yakunu alaihi syahidan yaumil qiyamah, dan kelak akan menjadi saksi baginya pada hari kiamat. Subhanallah. Dan hartanya akan menjadi bumerang baginya pada hari kiamat. Hartanya akan menjadi setrika menyetrika punggung mereka, dahi mereka. Iyadan billah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الرسول المجتبى أما بعد معاشر المسلمين sedang jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Darjal Amr bin Auf yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim bahwasanya suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Abu Ubaidah bin Jarrah ke negeri Bahrain untuk memungut jizyah mereka. Maka datanglah Abu Ubaidah membawa harta dari negeri Bahrain, karena mereka telah mengikat perjanjian damai dengan kaum muslimin, tunduk kepada kaum muslimin, di bawah perlindungan kaum muslimin. Masyaallah muslimin sidang jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Datanglah ketika Abu Ubaidah membawa harta yang banyak dari negeri Bahrain, diletakkan di masjid Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang Ansar seketika mendengarkan kedatangan Abu Ubaidah membawa harta yang banyak yang melimpah ruah yang ditumpukkan dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata Amr bin Auf, fawafu salat al-fajr ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun berupaya salat subuh beserta Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sementara di masjid Rasulullah ditumpukkan harta dari Bahrain. Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Amr bin Auf, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai salat fajar, salat subuh, insaraf, beliau segera berpaling. Fata'arradu lahu, maka berdatanganlah para sahabat, orang-orang Ansar, mendekatkan diri mereka kepada Rasulullah SAW dengan lisanul hal. Mereka seolah mengatakan, ya Rasulullah, kapan pembagian jatah kami? Ya Rasulullah, kapan anda bagi-bagikan harta ini? Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tersenyumlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hina ra'ahum, tatkala beliau melihat mereka sallallahu alaihi wasallam. Thumma qala, kemudian berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adunnukum sami'tum anna Aba Ubaidata qadima bi syai'in min al-Bahrain. Aku dengar, aku kira kalian telah mengetahui bahwa Abu Ubaidah datang dari negeri Bahrain dengan membawa harta-harta. Faqalu ajal ya Rasulullah, seketika mereka menjawab, benar ya Rasulullah. Faqala, berkata Rasulullah, abshiru, kalau demikian keadaannya, abshiru, bergembiralah kalian. Wa amilu, silahkan berangan-angan, berandai-andai, bercita-cita. Ma yasurrukum, apa-apa yang membuat kalian senang. Silahkan, punya sekarang, pikirkan apa yang akan kerjakan dengan harta tersebut. Fa wallahi, demi Allah, mal faqru akhsha alaikum, bukanlah kefakiran yang paling kukhawatirkan menimpa kalian, walakin akhsha alaikum an tubsata ad-dunya, tapi yang kukhawatirkan dibentangkan kepada kalian oleh Allah dunia ini sebagai ujian atas kalian. Kama busitat man kana qablakum, sebagaimana dibentangkan kepada umat sebelum kalian. fatanafasuha. Mereka pun berlomba-lomba mengejarnya. Kama tatanafasuha. Sebagaimana kalian pun berlomba-lomba mengejarnya. Wa tuhlikukum kama ahlakathum. Maka dunia membinasakan kalian sebagaimana dunia membinasakan mereka. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Wallahi demi gaji. Subhanallah. Demi gaji, demi dunia, demi uang. Kita melihat berbagai kerusakan di lautan dan di bumi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Alangkah yakni brutalnya, alangkah dahsyatnya kerusakan akhlak tatkala orang manusia semua menjadikan tujuan hidupnya adalah dunia dan dia rela mati untuk dunia. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sungguh alangkah jauhnya kaum muslimin daripada petunjuk nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Wala haula wala quwata illa billah. Mengikuti contoh sunnah orang-orang terdahulu sebelum mereka, mengikuti contoh orang-orang kufar, mengikuti contoh negeri orang-orang kufar. Subhanallah. Dengan demonstrasi yang dibentangkan secara massal, yang menutup jalan-jalan, yang terkadang wala haula wala quwata illa billah menghancurkan sarana-sarana umum, tempat-tempat, mengotori tempat-tempat, bahkan terkadang membakar ya'dzan billah kendaraan-kendaraan bermotor, terkadang terluka bahkan tertumpah darah hanya gara-gara uang ya'dzan billah. Padahal wallah Rasulullah mengatakan sesungguhnya jiwa seorang muslim, jiwa seorang mukmin, tertumpahnya darah seorang mukmin lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada dunia seisi ini hancur lebur. La zawalud dunya bi asriha ahwanu indallah min qatl nafsin mu'min aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dunia hancur lebur lebih sederhana di sisi Allah daripada tertumpahnya darah, terbunuhnya darah seorang muslim, darah seorang mukmin. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Tidaklah segala macam bentuk demonstrasi di dunia-dunia Islam kecuali mendatangkan kerusakan yang lebih besar yang kita lihat dan kita saksikan. Wala haula wala quwata illa billah. Ini sunnah adalah sunnah yang pertama kali dilakukan dalam Islam oleh orang-orang ahli bid'ah yang mereka menumbangkan Utsman ibn Affan, yang mereka menumpahkan darah Utsman ibn Affan, dan semua gara-gara perkara dunia, jabatan, kursi, kekuasaan, sehingga dalam pandangan mata mereka orang sekaliber Utsman yang dijamin masuk surga tetap tercela. Orang sekaliber Utsman yang mengatakan Rasulullah tentangnya, ma dharra Utsman ba'da hadza, tidak pernah berbahaya Utsman dengan apa yang dia buat perbuat hari ini ketika dia menyedekahkan ratusan daripada ekor-ekor, yakni ratusan ekor daripada yakni unta-unta dan kuda-kuda yang dipenuhi dengan segala macam bentuk perbekalan di atasnya. Maka jika orang sekaliber Utsman yang begitu sucinya dijamin dengan surga, di mata mereka tercela, apalagi orang-orang di bawah mereka. Masyaallah muslimin rahimanillah wa ajma'in. Wallahi, kita tutup khutbah kita yang singkat dengan perkataan Imam Malik rahimahullahu tabaraka taala. Berkata beliau rahimahullah, "Lan yusliha amra hadhihi al-umma illa ma aslaha awwalaha." Tidak akan mungkin umat ini kembali kepada kejayaannya, keberuntungannya, kepemimpinannya kecuali andai kata mereka kembali kepada apa-apa yang mampu membuat berjaya umat-umat terdahulu, yakni sahabat, para sahabat. Sebagaimana Allah telah membuktikan kepada kita, menunjukkan inilah para sahabat-sahabat Muhammad, mereka berhasil membentangkan dunia dengan menyebarkan rahmat, menghilangkan segala macam kezaliman. Andai katakan mau seperti itu, tidak akan mungkin berhasil dengan cara-cara yang kalian adopsi daripada orang-orang kufar. Mustahil. Harus kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan banyak berharap. Wallahi jangan pernah banyak berharap dengan segala macam cara-cara yang menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah mencapai tujuan. Lihatlah bagaimana Mesir. Lihatlah bagaimana Aljazair dan seterusnya. Demikianlah khutbah kita yang singkat ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga memacu kita untuk senantiasa terus menerus belajar agama Allah subhanahu wa ta'ala, agar Allah tampakkan kepada kita yang hak itu hak, yang batil itu batil, agar Allah berikan kepada kita kemudahan mengikuti yang hak dan meninggalkan yang batil. Wa sallu ala nabiyikum fa inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita wa sallam tabarakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima fil alamin innaka hamid majid. Wa radallahu anil khulafai ar-rashidin al-mahdiyyin Abi Bakrin wa Umara wa Uthmana wa Ali wa an baqiyat as-sahabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أصلح ديار المسلمين, اللهم أصلح أئمة المسلمين, اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم, ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.